Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, ma yahdihillahu falamudillalah, wa ma yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhan ladhina amanu taku allah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pertemuan kita pada pelajaran At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashhil matan Al-Ajurumiyyah karya Fadhilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah terangkan tentang jamak mu'anas salim, ya, tentang atau alamat rofa pada jamak mu'anas salim. Dhammah sebagai alamat rofa pada jamak mu'anas salim. Dan jamak mu'anas salim sebagaimana yang disebutkan dari pengertiannya, definisinya adalah majumi'ah, ya, bi alifin watain mazidatain, apa yang dijamakkan dengan ditambahkan, ya, alif dan ta tambahan di situ, ya. Baik, berarti kita sudah membahas tiga tempat di mana dhammah menjadi alamat rafa, ya, dari empat tempat. Tiga tempat tersebut adalah isim mufrad, kemudian yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah jamak mu'anas salim. Nah, kita sekarang masuk kepada tempat yang keempat. Apa tempat yang keempat? Al-maudhi'ur rabi' adalah al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi-akhirihi syai'un. Al-fi'lu al-mudhari', ya, tempat yang keempat adalah fi'il mudhari', tapi ada syaratnya, yaitu yang tidak bersambung, ya, dengan apapun, ya, pada akhirnya, ya, pada akhirnya, pada bagian akhir dari fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan satu apapun. Nah, di sini berarti ada tambahan syarat, bukan hanya sekedar fi'il mudhari saja, tetapi fi'il mudhari yang dia akhir dari fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan satu apapun. Ya, apa contohnya? Nanti kita akan jelaskan kenapa harus ada tambahan demikian. Kita ambil contoh yang disebutkan di sini. Yahrisu at-taqiyu ala al-khairi. Nahu yahrisu at-taqiyu ala al-khairi. Yahrisu at-taqiyu ala al-khairi. Ya. Apa syahidnya di sini? Syahidnya adalah yahrisu. Yahrisu adalah fi'il mudhari marfu litajarudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Al-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Yahrisu fi'lun mudari'un marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamat raf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Ya, dan ini juga bisa, ya, bisa dalam keadaan apa? Bisa dalam keadaan muqaddarah. Contohkan di sini misalnya, yas'a Zaidun ilal ilal majdi. Sahihnya adalah yas'a. Fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Ya. Kita baca kalamnya syarih hafizahullah ta'ala. Qala al-mawdi'u rabi al-fi'lu al-mudari'u nahu yahrisu at-taqiyu alal khairi. Ya, at-taqiyu, ya, ini untuk mengingatkan, at-taqiyu ini adalah isim biasa, bukan isim mankus. Ya, bukan isim mankus yang marfu'nya, yang alamat rafa'nya, ya, domahnya muqaddarah, tidak. At-taqiyu di situ bukan isim mankus dan dia sebagai fa'il alamat rafa'nya domah adh-dhahirah ala akhirih. Ya, kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai isim mankus. Ya, karena sebelum ya itu adalah ya sukun, bukan huruf yang kasrah. Yahrisut taqiyu alal khairi. Jadi kita bacanya yahrisut taqiyu alal khairi. Baik. Sahihnya yahrisu. Nanti kita akan lihat. Wa qawlihi ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Baik. Fakulun min yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu. Fi'lun mudari'un marfu'un. Ya. Masing-masingnya adalah fi'lun mudari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Ya, dikarenakan tajarrudnya, ya, dia tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Ya, di sini ada yang bertanya, ya, Yusran bertanya, apa maksudnya litajarrudihi anin nasib wal jazim? Ya, itu amilnya. Amil yang menyebabkan fi'il mudhari' marfu. Ya, amil yang menyebabkan fi'il mudhari' marfu. Kemarin waktu kita kasih contoh soal yang dikerjakan, yang sebagai tugas, ya, kita contoh yang pertama, Muhammadun Talibun. Sebagian teman menjawab, Muhammadun adalah mubtada marfu'un bilibtida'. Marfu'un bilibtida'. Ya, maknanya apa? Maknanya, ya, amil yang menyebabkan mubtada marfu adalah alibtida. Nah, alibtida ini adalah amil maknawi karena dia tidak dilafadzkan. Ya, bukan sesuatu yang konkret tapi maknawi. Ya. Keadaan mubtada sebagai awal jumlah itulah menyebabkan dia marfu. Ya. Amil itu ada dua, ada amil lafzi, ya, yang jelas di sini misalnya fi'il sebagai amil, isim sebagai amil, atau bahkan harf sebagai amil. Tetapi ada amil yang maknawi. Nah, seperti fi'il mudhari' ini, ya, kenapa dia marfu? Ya, karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Dia asalnya marfu. Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Keadaan dia yang tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan inilah yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi marfu, ya, yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi marfu. Itu maksudnya. Kalau ada yang menasabkan maka dia menjadi mansub. Kalau ada yang menjazmkan maka dia menjadi majzum. Itu maksud litajarrudihi anin nasib wal jazim, ya. Jadi tajarrudnya dia fi'il mudhari' itu, tajarrudnya dia dari nasib wal jazim, itulah amilnya. Berarti amil maknawi apalah di maknil, amil maknawi. Karena dia keadaannya. Wa'alamatu raf'ihi ad-dhamma al-zahirah ala akhirihi. Ya. Dan alamat rafa'nya adalah ad-dhamma al-zahirah ala akhirihi. Yaitu pada yahrisu wa yakbidu wa yabsutu. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddarah. Ya, terkadang marfu'nya dia rafa'nya dengan alamatnya adalah dhammah muqaddarah. Ya, nahwu yas'a zaidun ilal majdi. Ini sebagaimana yang kita contohkan di sini, ya. Perhatikan kertas di sini, yas'a syahidnya adalah yas'a. Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah, ya, bukan zahirah karena yas'a diakhiri dengan alif mana min dhuhriha at-ta'addur. Ya, kita kasih satu contoh saja. Di sini ada tiga contoh. Wa yuzakki ma Muhammadun malahu, wa yuzakki Muhammadun malahu, wa yad'u aliyun rabbahu, wa yad'u aliyun rabbahu. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlihi ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa wajhu rabbika. Ya, wa wallahu yad'u ila daris salam, wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yas'a, yang kedua yuzaki, yang ketiga yada'u, yang keempat yabqa, yang kelima yada'u juga. Ya, yada'u ada dua, yada'u yang ada pada contoh. Yang ke berikutnya adalah yahdi. Kata syarih di sini fakulun. Fakullun min yas'a. Fakullun min yas'a. Masing-masing dari yas'a, wa yuzakki, wa yad'u, wa yabqa, wa yahdi. Ya. Fi'lun mudari'un marfu'un. Masing-masingnya adalah fi'il mudari' marfu'un. Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Ya. Keadaan dia yang menjadi amil. Ya. Ingat ya. Keadaan dia. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya. Maksudnya karena tidak ada yang mempengaruhi, bukan, justru keadaan yang kosong dari nasib dan jazim itulah yang mempengaruhi dia menjadi marfu. Ya, ingat ini dia amil maknawi, ya amil maknawi, ya. Kalau tidak ada pengaruh apa-apa, berarti bukan nggak ada amil dong. Ya, kalau tidak ada pengaruh apa-apa. Karena i'rab itu munculnya karena ada pengaruh amil. Nah, amilnya apa di sini? Amilnya ya ketidakadaan yang menasabkan dan menjazmkan. Ya, dari fi'il mudhari'. Keadaan fi'il mudhari' yang tidak ada, tidak didahului oleh menasabkan atau menjazmkan, itu yang menjadikan dia marfu. Ya, sudah diterima aja. Ya, kalau mau lebih panjang, bukan di sini, bukan di Tuhfah Usabiyah. Ya, karena di situ ada beberapa pendapat. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah man amid dhuhriha at-ta'addur. Dan alamat rafa'nya adalah ad-dhamma al-muqaddarah man amid dhuhriha at-ta'addur. Fi yas'a wa yabqa. Wa thiqal fil baqi dan Asikal, ya, mana amidhurihanya asikal pada yang selain yas'a dan yabqa, yaitu pada yuzaki, yadu'u, dan yahdi. Baik, ini yang berkaitan dengan i'rabnya. Sekarang penjelasan lam yattasil bi akhiri syai. Qauluhu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ay yustaratu fil mudhari' alladhi yurfa'u bid dammah zahiratan kanat aw muqaddaratan alla yattasil bi akhirihi nunu niswatin wala nunu tawkidin khafifatan aw thaqilatan wala alifu isnain ya wala wawu jamaah wala ya mukhatabah kama raaita fil amsilah. Baik, perhatikan di sini ya, ini menunjukkan bahwasanya fiil mudhari yang bersambung dengan sesuatu itu bisa ada beberapa yang bersambung dengannya. Apa saja? Yang pertama, kata beliau, yaitu disyaratkan pada fi'il mudhari' alladhi yurfa'u yang marfu'nya dengan dhammah dhahirah ataupun muqaddarah, dia tidak bersambung yang pertama dengan nunun niswa. Dia tidak bersambung dengan nun niswa. Contohnya, ya, atau kita katakan di sini aksam fi'il mudhari. Yang pertama ya lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nahwu tadi. Yadhabu. Yadhabu. Maka dia mu'rab. Maka dia mu'rab. Apakah marfu, apakah mansub, ataukah majazum. Yang kedua, sebagaimana disebutkan di sini, ya, nun niswah bersambung dengan nus niswah. Ya, yattasil bi nun aniswah. Contohnya, yadhabna. Yadhabna. Apa keadaannya? Kita akan lihat nanti. Yang ketiga, bersambung bi nun at-taukid. Nahu sama. Yad habanna atau yad haban. Yad haban. Yang keempat, yattasil bi dhamair, bidhamair atsalatsah. Yaitu yadhhabanna, yadhhabuna, tadhhabina. Ini keadaan aksam fi'il mudhari. Ya. Baik, kita baca. Kalau dia lam yattasil bi akhir syai, kita katakan dia dalam keadaan mu'rab. Ya, gampang. Alamatnya, alamat rafa'nya, thubutun nun. Afwan, alamat rafa'nya, dhammah. Yang kedua, yattasil bi nunin niswah. Ya, kalau dia yattasil bi nunin niswah, qala, kita baca sini, fa ini tasalat bihi nun niswah, bunya ma'aha ala sukun. Ya, maka yadhabnya di sini mabni ala as-sukun. Kalau dia bersambung dengan nun aniswah. Ya. Baik. Kalau dia bersambung dengan nun taukid, nahu yadhabanna wa yadhaban, maka dia mabni ala al-fatah. Ya. Kalau dia bersama dengan tiga domir ini, yadhabani, yadhabuna, tadhabina, ya, maka dia mu'rab. Alamat kalau marfu'nya bisubut an-nun. Ya. Wal mansub. Baik, kita sini. Dan ini nanti yang kita kenal dengan al-af'al al-af'al al-khamsah, ya. Masih ada tadhabina, tadhabani, dan tadhabuna. Ini disebut al-af'al al-khamsa. Ini empat keadaan fi'il mudhari. Ya, empat keadaan fi'il mudhari. Apa empat keadaan fi'il mudhari? Pertama, dia tidak bersambung dengan apapun. Nah, maka dia mu'rab dan alamat i'rabnya, marfu'nya dengan dhammah dan mansubnya dengan fathah. Ya, marfu'nya dengan dhammah, kita belum belajar mansub. Kemudian yattasil bi nun niswah, kalau dia bersambung dengan nun niswah. Ya, nun niswah itu domir ya, nun niswah itu domir yang menunjukkan jamak mu'annas, jamak mu'annas. Nahu yadhhabna. Maka ketika itu fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Yang ketiga, fi'il mudhari' bersambung dengan nun at-taukid. Contohnya yadhhabanna atau yadhhaban. Nah, ketika itu fi'il mudhari' mabni 'alal fathah. Yang keempat, dia bersambung dengan salah satu dari tiga domir. Apakah alif isnin atau waw jamaah atau ya al-mukhatabah. Ya, maka ketika itu mu'rab. Ya, marfu'nya dengan thubutun nun sebagaimana akan kita bahas nanti. Nah, ini yang dikenal dengan al-af'alu al-khamsah. Dengan al-af'al al-khamsah. Akan ada pembahasannya. Baik, kita baca. Dari keterangan syarif. Qala fa'in ittasalat bihi an-nun niswah. Kalau dia bersambung dengan nun niswah, bunia ma'ah ala sukun. Dimabnikan ala sukun. Nahu as-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Wa qawlihi ta'ala wal walidatu yurdi'na. Qala fayata'allamna wa misluhu yurdi'na fi'lun mudari'un mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Litisalihi binun niswah. Ya, mabni ala sukun bin litisalihi binun niswah wa nun niswah dhamirun muttasil fi mahalli rafa' fa'il. Ya, ingat, nun niswah dhamir muttasil. Dia isim berarti karena dia dhamir. Berbeda dengan nun taukid. Sama-sama nun tapi nun taukid itu adalah harf. Qala wa in ittasalat bihi nunu at-taukidi khafifatan kanat aw sakilatan. Bunya ma'aha alal fatah nahu layaktubun layaktubanna zaidun darsahu walayajtahidan fi mudhakaratihi. Kalau dia bersambung dengan nun taukid, apakah itu khafifah ya atau yang sakilah. Nun taukid ada dua, yang khafifah. Yang khafifah contohnya pada kita yadhaban, itu khafifah. Kemudian yang sakilah yadhabanna. Ya. Maka dimabnikan alal fatah. Contohnya layaktubanna zaidun. Layaktubanna zaidun. Ya, zaid ya menulis layaktubanna. Ya, layaktubanna nunnya di situ nun taukid sakilah. Darsahu wala yajtahidan. Ya, yajtahidan nunnya nun taukid khafifah. Fi mudhakaratihi. Wa qawlihi ta'ala layusjananna walayakunan. Ya, layusjananna. Ya, layusjananna di situ bersama dengan nun taukid sakilah. Begitu juga walayakunan. Walayakunan. Secara lafad di situ ada tanwin. Tapi di situ bukan tanwin seperti ada yang pada isim, melainkan itu adalah nun taukid khafifah. Qala fayuktaban fayaktubun wa fayaktubanna wa misluhu yusjananna fi'lun mudhari'un mabni al fatah litisalihi binun taukid as-sakilah. Ya, yuktabanna dan yusjananna fi'il mudhari' mabni al fatah. Yaktubanna dan yusjananna fi'il mudhari' mabni 'alal fathah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa yajtahidan ya. Min taukid sakilah, ya kita tambah sakilah, ya, karena ada dua nun di situ. Wa yajtahidan, begitu juga wa misluhu yakunan fi'lun mudhari' mabni 'alal fath aidan liittishalihi bi nun taukid al khafifah. Ya. Wa nun taukid sakilah au khafifah harfun. Ingat ya, nun taukid apakah itu sakilah atau harf atau khafifah adalah harf. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada mahal ya baginya untuk i'rab. Baik. Ini keadaan yang ketiga ya, tafsil bidun taukid. Keadaan yang keempat, dia bersambung dengan wa in ittashala bi alif isnain. Salah satu dari tiga dhamir yang tadi, alif ya atau waw. Wa in ittashala bihi alif isnain nahwu yadribani wa tadribani aw waw jamaah. Ya, atau waw jamaah nahwu yadribuna wa tadribuna. Aw ya'u mukhatabah nahwu tadribin. Kana i'rabuhu bil huruf la bil harf. Maka ketika itu i'rabnya adalah bil huruf. Huruf apa yang dimaksud adalah huruf nun tadi. Ya, tidak dengan harakat, tidak dengan harakat, tidak dengan dhammah, ya fathah atau yang lainnya, tapi dengan huruf, dengan subutun nun atau hadafnya. Fahuwa fi hadhihi al-amthilah, ya, dan pada contoh ini marfu litajarru dihani nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya subutu an-nun, ya subutu nun, itu adanya nun pada akhirnya. Wal alif awil waw awil ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' fa'il kama sayati bayanuhu fi niyabati an-nun anid dhammah insyaallahu ta'ala. Ya, adapun alifnya dan waw atau ya adalah domir, ya. Kalau domir berarti isim. Muttasil, ya, karena bersama dengan fi'il, mabni ala sukun, fi mahali rafa' sebagai fa'ilnya. Fi mahali rafa' sebagai fa'ilnya. Sebagaimana akan dijelaskan pada penjelasan niyabatun nun anid dhammah. Penjelasan alamat niyabatun nun anid dhammah. Nun sebagai pengganti dhammah insyaallah ta'ala. Ya, maka dengan ini kita selesai dari dhammah sebagai alamat rafa', ya, dhammah sebagai alamat rafa' terjadi pada empat tempat. Yang pertama di lada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak mu'anas salim, dan yang keempat pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.